Saat tertidur, tekanan darah dan detak jantung biasanya berada di titik rendah. Bila kurang tidur, tekanan darah cenderung naik. Ih, berapa nih? 200. Papa! Dibangun di atas tanah yang kurang kokoh, Meksiko tenggelam sedalam 2 cm per tahun. Ih, tenggelam, bro. Tenggelam. Mau tahu? Mau tahu? Mau.